Pasal kedua, takwa. Di halaman 21, Syekh menyebutkan termasuk sebab turunnya rizki adalah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa ini seringkali kita dengar ketika khutbah Jumat. Selalu disampaikan tuh yang di surah Ali Imran ayat 102. Setiap Jumat kita dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebagian orang tak faham artinya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan sebenar-benarnya takwa adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Itu takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya seorang yang sudah bertakwa jangan merasa aman karena sudah banyak amal solehnya. Karena ada sebagian orang merasa aman, Pak Ustaz, saya ini sudah umroh 27 kali, saya sudah haji, insya Allah orang kayak saya ini husnul khatimah sudah, insya Allah. Siapa yang jamin dia? Ada yang bangga dengan amal solehnya? Na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya definisi takwa, takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini tingkatan takwa yang lebih naik ke atas. Orang yang meninggalkan yang haram, itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram plus sebagian-sebagian yang halal dia tinggalkan. Ada orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib dia laksanakan. Tapi ini orang plus melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi nilai takwanya naik, jamaah. Orang yang hanya meninggalkan yang haram, jamaah, kita itu akan berdekatan dengan yang haram. Tapi ada orang, anak contohkan seperti ini. Ini yang haram, tapi ini yang mubah-mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja, dia berada di sini, dia dekat dengan yang haram. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram, dia tinggalkan sebagian yang halal demi menjaga dirinya. Contoh, ngobrol setelah sholat isya itu boleh enggak? Boleh. Tapi dia enggak. Kenapa dia tinggalkan? Ana takut tidak bisa sholat tahajud. Ngobrol boleh, tapi kebanyakan berbicara kadangkala menyebabkan orang melakukan dosa. Dia jadi tidak suka banyak ngobrol. Padahal halal, enggak, siapa yang bilang ngobrol itu haram? Halal. Tapi dia takut nanti menyeret dia kepada yang haram. Maka ada orang yang sampai tingkatan seperti itu. Ini tentunya spesial banget orang yang seperti ini. Ada orang yang sholat 5 waktu saja, itu disebut bertakwa. Orang sholat 5 waktu di masjid, itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ditambah dengan yang qobliya ba'diyah. Qobliya ba'diyah gak wajib, tapi dia tambahkan itu. Nilai ketakwaannya akan bertambah. Dan biasanya jamaah, iman ini naik turun. Umpamanya gini, buka Facebook itu boleh enggak jamaah? Boleh-boleh aja, selama yang dia lihat adalah sesuatu yang halal. Nonton akhbar itu boleh enggak? Kita baca boleh-boleh aja. Tapi ada orang ketika imannya naik, akhbar dia tidak tonton juga. Enggak lah, enggak ada gunanya. Ada apa ana baca akhbar, lebih baik waktu ana untuk baca Quran. Ketika imannya turun, dia tonton akhbar. Imannya turun, alhamdulillah, tidak melakukan yang haram. Yang mubah dia kerjakan. Tapi kalau orang itu biasa nonton akhbar, Facebook, macam-macam, ketika imannya turun, dia nonton yang mana? Dia bisa jadi ke yang haram. Karena dia memang hanya yang haram yang dia tinggalkan. Seperti orang hanya sholat wajib 5 waktu. Ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholatnya masih telat, masih sholat. Tapi di akhir waktu. Dia masih sholat di akhir waktu. Orang yang punya sholat sunnah, ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholat sunnahnya dia tidak lakukan. Tapi yang wajib masih terjaga. Dia tetap ke masjid. Qobliya ba'diyah dia tidak lakukan. Karena imannya sedang turun. Maka di sini takwa yang lebih sempurna adalah seorang hamba meninggalkan sebagian yang mubah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketakwaan ini sebagai kunci rizki, jelas sekali surat At-Talaq. Kenapa kok ayat ini ada di surat At-Talaq? Firman Allah nih, barang siapa yang waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa kok ada di surat At-Talaq? Siapa yang mau jawab? Apa hikmahnya? Apa kaitannya dengan perceraian? Nah, kebiasaannya dalam rumah tangga bila tidak cukup rezekinya akan berantakan yang menyebabkan perceraian. Iya, subhanallah, betul. Salah satu penyebab perceraian itu ekonomi. Masalah ekonomi. Nah, ana carikan buku yang bagus buat antum. Masya Allah, fadhal. Baik. Jawaban yang lainnya. Nah, kalau bercerai, seorang tu akan risau dengan rezekinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Biasanya orang kalau bercerai, dia risau sama rezekinya, barakallahu fikum. Zakallah, itu juga jawaban. Ada ibu-ibu yang mau jawab. Saya cuma nak cakap perceraian tu mungkin boleh berlaku tak ada Allah, takdir Allah. Nah, barakallahu fikum. Jamaah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua karena takdir Allah jalla jalaluh. Semuanya. Semuanya takdir Allah. Dan kita tidak tahu takdir Allah kecuali sesudah terjadi. Berkaitan dengan rizki ini, ada orang yang berpikir, Ustaz, kayaknya anak takdirnya hidup fakir. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir, anak tidak perlu bekerja, kayaknya takdirnya anak miskin. Semua orang ingin berusaha, ingin bekerja. Tapi ketentuan itu milik Allah, jalla jalla. Semua orang ingin rumah tangganya terjaga, tidak bercerai. Tapi kadangkala harus terjadi perceraian. Maka katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Berkaitan dengan ayat di surat At-Talaq ini, banyak perempuan ketika bercerai dia kebingungan masalah ekonomi, masalah rizki. Karena ini perempuan berpikir, ya selama ini aku hidup dari suamiku, yang kasih duit itu suaminya. Sebagian suami seperti itu, dia mendapatkan istri yang kaya raya. Ketika si istri gugat cerai, yang dipikirkan oleh suami apa? Bagaimana masa depanku? Allah katakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jangan takut. Yang kasih rizki itu bukan suami. Yang kasih rizki itu bukan istri. Allah sebutkan. Asalkan bertakwa. Artinya ketika terjadi perceraian pun, terima takdir Allah. Sudah, kalau memang harus bercerai. Tidak perlu cari kambing hitam. Tapi jangan. Kata, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau selama ini seorang istri berpikir, suamiku yang tiap bulan kasih duit. Ketika bercerai, Allah yang akan kasih langsung. Allah kasih langsung. Maka ingat, bertakwalah kepada Allah jalla jalaluh. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang lainnya di surat Al-A'raf ayat 96. Di halaman 24 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman. Kadangkala kita melihat ada kehidupan sebuah negeri yang kacau, ekonominya terpuruk. Beberapa waktu yang lalu, ingat krisis ekonomi yang menimpa Asia pada tahun berapa? 97-98. Krisis itu sudah pergi menurut sebagian orang. Padahal krisis itu terus terjadi. Yang terjadi di Indonesia sekarang, itu harga barang-barang itu terus naik, melonjak. Jumlah orang-orang miskin juga tambah banyak. Pengangguran orang-orang yang tidak bekerja pun banyak. Bagaimana solusi ini? Ada solusi buat pribadi, ada solusi buat sebuah negeri. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri itu, penduduknya bukan penguasanya. Ingat, sebagian orang berpikir ketika terjadi krisis, yang salah siapa? Oh, ini penguasa, ini pemerintahnya ini. Allah katakan ahlul qura, penduduknya. Andai kata mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan buat mereka barakat minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Hujan yang turun cukup. Artinya berkah ini jamaah yang baik dan tetap terus berkembang. Karena ada hujan yang turun tapi menghancurkan kebun-kebun. Seperti terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ketika hujan berlimpah, itu kebun bawang hancur. Yang Allah buka berkah, bukan hujan biasa. Allah keluarkan dari bumi juga tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Ada orang yang panen tapi hasil panennya rusak. Karena mereka tidak bertakwa. Ingat, beriman artinya melaksanakan perintah Allah. Bertakwa menjauhi larangan Allah Jalla Jalalu. Walakin kadzab. Tapi orang-orang itu mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa rizkinya sulit, bukan karena nasib sial. Akhirnya dia bikin acara tersendiri untuk mengusir kesialan dari dia. Yang membuat sial itu dosa. Dosa. Ketika bicara bertakwa jemaah, ada hubungannya dengan ilmu. Kenapa? Bagaimana orang akan bertakwa kalau dia tidak tahu mana yang wajib dan mana yang haram? Dia tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ramai manusia kalau Anda melihat, dia mengetahui ilmu tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Dia mungkin jadi engineer. Dia mungkin bisa bangun gedung 10 tingkat, 100 tingkat, bisa. Dia bisa bikin jembatan terindah. Subhanallah. Tapi tentang Allah, nol, gak punya ilmu sama sekali. Makanya syarat bertakwa itu mau tidak mau orang harus belajar. Kita datang ke tempat ini, belajar. Kebanyakan manusia juga kita lihat. Ana tidak tahu sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Tapi di Indonesia, itu sekolah dasar, sekolah rendah tadi, sekolah menengah. Itu pelajaran agama hanya 2 jam dalam sepekan. Baik, di sini sama berapa jam pelajaran? Pelajaran agama. Sama juga. Oleh karena itu muncul generasi yang enggak paham tentang takwa. Bicara ekonomi, bicara hukum, bicara politik jauh dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Karena tidak paham dengan agamanya. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita perlu memperbaiki. Kalau anak-anak kita tidak dapat pelajaran agama yang cukup di sekolahan, maka orang tua yang harus carikan pelajaran tambahan buat mereka. Maka ini bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya takwa adalah membuka pintu rizki.